Bismillahirrahmanirrahim. Innaka akhana Abu Ubaidah. Ahsanu marji'in fi mas'alati athqalil muslimin fil jannah wa fil nar. Marji' yang paling bagus dalam membicarakan masalah ini. Athqalnya anak-anak kecil kaum muslimin yang meninggal sebelum balik di surga ataukah di neraka. Wa kadzalika athqalul musyrikin, anak-anak kecilnya kaum musyrikin fil jannah atau di ayi makan di surga atau di tempat yang mana yang saya katakan sekarang ahsanu marji'in, kita perujukan yang paling bagus dalam masalah ini. Apa itu? Hah? Apa namanya? Mukhtasar? Ya, mawujud hunak. Misal sehari sa'ata. La ya akhi. Ma'adunnu. Ma'adunnu wa mawujud hunak. Naga hanif. هذا حاوية أخذ من غيره dia mengambil dari yang lainnya. Anda ya Pak Abdullah, Pak Abu Abdullah, hah, kitab yang paling bagus membahas tentang masalah ini, tentang masalah atfal, anak-anak kecil kaum muslimin atau anak-anak kecil kaum musyrikin, mereka di surga atau di mana? Kitabnya, Bas. Anda ya, Zaid? Ahkam Muktifal karya siapa? Itu Ahkam Muktifal itu berkaitan dengan masalah hukum-hukumnya. Lah, ini berkaitan dengan kematian mereka. Dia mati sebelum balik. Di mana tempatnya mereka ini? Kalau atfalul muslimin mu'minin fil jannah. Wabah. Kalau atfalul musyrikin, mukhtalafun fi. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Dan diulas panjang. Dibuka apa kira-kira itu? Nah, siapa yang tahu? Anda ya Belvida? Anda ya Faisal? Tuhfatul Maulud? La, itu ahkamnya. Sedikit paling menyebutkan beliau. Disebutkan oleh beliau, beliau siapa ini? Disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Satu dalam kitab beliau Tariqul Hijratain wa Darus Sa'adatain. Tahu bukunya kan? Tariqul Hijratain Al-Adil Maktasah. Dan juga disebutkan dalam kitab Hadil Arwah Ila Biladil Afrah. Di situ belum membawakan akwal para ulama dan dibawakan atillahnya masing-masing dengan rinci dan panjang. Yang nama ya ikhwan. Allahu musta'an. Masyaallah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babu man sami'a syai'an. Bab seseorang yang mendengar sesuatu. Yang ilmu ya ikhwan. Dan dia belum paham. Faraja'ah. Kemudian dia memuraja'ahnya. Mendengarkan ulang. Atau menanyakan ulang. Atau membaca ulang. Itu namanya muraja'ah. Seseorang yang mendengarkan sesuatu. Tentang masalah ilmu. Dia enggak paham. Faraja'ah. Kemudian dia muraja'ah. Hatta ya'rifahu. Hingga dia mengetahui perkara tadi dan memahaminya. Qala haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam al-Yusri. Tsiqah. Qala akhbarana Nafi' ibnu Umar. Qala haddatsani ibnu Abi Mulaikah. Abdullah. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن أبي مليكة بواسطة عائشة istri Nabi صلى الله عليه وآله وسلم كانت لا تسمع شيئا. Beliau dulu tidak mendengarkan sesuatu apapun dari ilmu ini. لا تعرفه, yang mana beliau belum mengetahuinya atau tidak mengetahuinya, illa raja'atih, melainkan beliau meraja'ahnya, mendengarkan ulang, menanyakan ulang, memeraja'ahnya, hatta ta'rifahu, hingga beliau betul-betul memahaminya. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aqal. Dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, man husiba uzzib, barang siapa yang dihisab, maka berarti dia diazab. Qalat Aisyah. Maka berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, faqultu. Maka saya bertanya, ketika Aisyah mendengarkan demikian, man husiba uzzib, barang siapa yang dihisab, maka dia diazab. Tanya, awalaysa yaqulullahu ta'ala, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia kelak akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ini pertanyaannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam ayat Allah menyebutkan fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia nanti akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah. Lalu kok bisa dikatakan barang siapa yang dihisab maka dia diazab? Kalau diazab berarti tidak mudah, berat. Bagaimana ini? Qalat, katanya Aisyah radhiyallahu anha, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menerangkan, innama dhalikal ard, yang dimaksud dengan ayat tadi ialah al-ardu, yaitu memaparkan amalan dia. Dipaparkan. Bukankah engkau berbuat demikian? Pada hari ini, di tempat ini, waktu ini, itu namanya al-ard, ardul amal alal mu'min, memaparkan amalan seorang mukmin. Bukankah dulu kamu berbuat demikian, demikian, demikian, demikian, demikian, demikian, wahatara. Ini namanya al-ard. Dan itu hisaban yasira. Walakin, akan tetapi, man nuqishal hisab yahlik. Barang siapa yang diniqash hisabnya, niqash itu munaqashah, artinya dialog, diinterogasi dengan ketat, dengan selektif, hisabnya, maka dia akan binasa. Barang siapa yang dihisab, dimunaqashah hisabnya, maka dia akan binasa. Masya Allah. Hadis ini ikhwan fillah na'azakumullah, sesuai dengan bab yang diinginkan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ialah seseorang yang mendengar sesuatu kemudian dia belum memahaminya, belum mencernanya dengan baik, maka dianjurkan sangat bagi dia untuk minta penjelasan ulang atau mendengarkan ulang, memurojaahnya kembali atau bertanya sampai dia betul-betul memahaminya. Seperti tindakannya Aisyah radhiyallahu taala anha di sini. Ketika mendengarkan suatu yang sekiranya masih iskal di kepalanya beliau radhiyallahu taala anha, lalu bertanya, murojaah, bertanya ulang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk al-ma'rifah. Memahaminya dengan baik. Tafaqquh fid-din. Dalam rangka untuk menambah ilmu tentang perkara agama. Wa laqad amtina asakumullah ya tullu al-ihtimam. Menunjukkan perhatian seseorang dengan ilmu. Dan juga menunjukkan ikhwan fillah na'udzakumullah aktifnya seseorang dalam mencari ilmu. Dia enggak pasif. Namun betul-betul dia perhatian dengan apa yang disampaikan, perhatian dengan ilmu yang dia terima, dan dia orangnya aktif, kreatif, dan betul-betul orangnya itu apa namanya? Apa ya kan bahasanya itu? Enggak diem tak gitu, apa namanya? Kritis. Nah, kritis. Kritis. Enggak paham? Tanyakan. Ada iskal? Sampaikan. Tanyakan. Minta keterangan. Minta penjelasan. Ingat, dalam rangka untuk memahaminya. Dalam rangka untuk mendapatkan ilmu tentang perkara tadi. Masya Allah. Dan ini khana bintin azakumullah. Salah satu upaya untuk mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Salah satu upaya untuk memperdalam ilmu yang diperoleh. Wariwayat ini khana bintin azakumullah merupakan manqabah min manaqibi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Salah satu keutamaan dari keutamaan-keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang sedemikian semangatnya untuk tafahum ma'anil hadis, untuk memahami makna hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kritis, sering bertanya dalam rangka untuk tafaqquh fid-din, dalam rangka untuk memahami perkara agamanya. Masya Allah. Sehingga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yaqana bintin azakumullah afqahu nisa'il alam ala itlaq, wanita yang paling faqih, yang paling alim di dunia ini secara mutlak. Dan ini pula yaqana bintin azakumullah sekali lagi menggambarkan kepada kita semangat yang sangat tinggi pada nisa'us sahabah, para wanita-wanita sahabiyat di zaman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sangat semangat sekali untuk mendapatkan ilmu. Tamam? Betul-betul berambisi kuat untuk memperoleh ilmu, menggali ilmu, mengkaji ilmu, menanyakan ilmu. Sehingga betul-betul mereka ikhwan fillah na'udzakumullah menjadi nisa'un salihat, wanita-wanita yang saleh. Wanita-wanita yang terjaga kehormatannya, yang mulia, wanita-wanita yang betul-betul melahirkan generasi-generasi terbaik umat ini, generasi rabbani yang diinginkan oleh setiap orang. Naam. Hadis ini pula ikhwan fillah na'udzakumullah menunjukkan jawazul muraja'ah fil ilm. Diperbolehkan untuk muraja'ah dalam perkara ilmu. Yakni kamu misalkan mendengarkan keterangan dari seorang ustaz, mendengarkan penjelasan dari seorang da'i tentang suatu ilmu. Kamu enggak paham. maka dibolehkan untuk murojaah ke dia supaya kamu memahami ilmu tadi. Pertanyaan ulang, bagaimana ini? Bagaimana kalau begini? Bagaimana dengan ayat ini? Sampai kamu faham. Wala yajuz, diperbolehkan ya fanatina azakumullah litafaqquh, dalam rangka untuk mendalami ilmu agama sebagaimana yang dilakukan di sini oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini pula ya fanatina azakumullah juga menerangkan tentang adabul mufti. Adab yang harus dimiliki oleh seorang yang berfatwa, seorang muallim, yaitu alla yatabajjar. Jangan kemudian dia merasa jengkel. Jangan kemudian dia merasa kesal. Merasa enggak suka ketika ada seorang yang murojaah menanyakan kembali apa yang dia sampaikan. Menanyakan kembali apa yang telah dia terangkan. Ingin minta pemahaman lebih jelas tentang keterangan tadi. Bagaimana yang dilakukan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi wasallam tidak kemudian marah kepada Aisyah. Tidak pula jengkel kepada Aisyah. Tidak pula melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan ketidaksukaan dengan perbuatan tadi. La. Tapi justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan dengan baik, menjelaskan dengan bagus untuk memahamkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Paham? Mafhum. Hadis ini pula ikhwan fillah azakumullah menunjukkan kepada kita jawazul munadharah. Diperbolehkan yang namanya dialog ilmiah. Dialog ilmiah. Paham? Ingat tujuannya ialah talabul haq dalam rangka untuk mencari kebenaran. Tujuannya dalam rangka untuk at-tafaqquh fid-din, dalam rangka untuk memahami tentang perkara agama ini. Seperti ini. Dialog antara Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam rangka untuk memahamkan Aisyah radhiyallahu taala anha tentang perkara ilmu. Hadis ini pula ikhwan fillah azakumullah menunjukkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim ditafsirkan dengan sunnah. Al-Qur'anul Karim ditafsirkan, diuraikan, dijelaskan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Seperti ini. Ayat fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia kelak kaum mukminin akan dihisab dengan hisab yang sangat mudah. Tamam? Ditafsirkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengatakan innama dzalikal ardu, yang dimaksud dengan hisaban yasira, hisab yang mudah ialah al-ard. Dipaparkan amalan dia, diberitahukan kepadanya amal-amal yang dulu dia lakukan selama dunia ini. Demikian pula ikhwan fillah azakumullah sebaliknya. Jawazu muqabalati sunnati bil kitab. Diperbolehkan memperjelas sunnah dengan Al-Qur'an. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dihadapkan dengan Al-Qur'an untuk dicari kejelasannya. Dari mana itu? Dari lafaz yang sebelumnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan man husiba uzib, barang siapa yang dihisab maka dia diazab. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mempertanyakan sunnah ini tadi dengan Al-Qur'an. Katanya Aisyah radhiyallahu anha, bukankah Allah mengatakan demikian dalam Al-Qur'an, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Sunnah menerangkan Al-Qur'an apa namanya? Mempertanyakan tentang sunnah tadi. Bukan dalam rangka untuk menabrakkan sunnah dengan Al-Quran. Bukan. Tetapi dalam rangka untuk dicari pemahaman yang benar dengan sunnah Rasulullah SAW. Fayakunul hakam was sunnah. Sehingga yang menghukumi dan yang menerangkan Al-Quran tadi ialah sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Masya Allah. Kemudian hanafitina azakumullah, dari perbuatannya Aisyah ini dan juga jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahwasanya pertanyaan seperti ini, pertanyaan yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bukan termasuk pertanyaan-pertanyaan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam ya ikhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ikhwan melarang para sahabatnya radhiyallahu taala anhum majma'in bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu perkara. Atau sering-sering bertanya tentang suatu perkara. Khawatir jawabannya akan memberatkan kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam ayat dalam surah Al-Maidah, Allah menerangkan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau bertanya tentang sesuatu perkara yang kalau seandainya disebutkan, ditampakkan jawabannya kepada kalian, maka akan membuat berat di diri kalian. Sehingga ketika itu khanafitina azakumullah, para sahabat sangat jarang sekali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mereka banyak berharap datangnya seorang Arabi, seorang Arab gunung yang akil, yang berakal, yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang perkara agama mereka. Paham? Hakata. Dikarenakan Ar-Rasul telah melarang para sahabatnya untuk banyak bertanya, sehingga tidak semua masalah dipertanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi paham? Ada huwa. Nah, kemudian dalam riwayat ini Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang suatu masalah besar. Ternyata beliau tidak melarangnya. Paham ya? Ternyata beliau tidak melarangnya. Berarti pertanyaannya seperti ini, farabitina azakumullah, bukan termasuk pertanyaan-pertanyaan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini tidak hanya terjadi kepada Aisyah radhiyallahu taala saja, tapi juga terjadi kepada Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tamam? Beliau Hafsah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yadkhulun nar ahadun mimman syahida Badr wal Hudaybiyah." Tidak akan masuk dalam neraka seseorang yang ikut menyaksikan perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Ditanyakan oleh Hafsah radhiyallahu taala anha, bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa in minkum illa wariduha." Wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Surat apa itu? Surat Maryam. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di kalangan kalian pasti akan memasukinya. Gimana kalau dikatakan tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang menyaksikan perang Badar dan perang Hudaybiyah? Katanya Hafsah, lalu bagaimana dengan ayat Allah? Tidak ada seorang pun di kalangan kalian melainkan pasti akan memasukinya. Maka dijawab ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat yang salahnya, "Tsumma nunajjil ladzina taqau. Tsumma nunajjil ladzina taqau wa nadzuru dzalimina fiha jithiya." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim menjadi bangkai-bangkai di sana, terjerumus dalam neraka tadi. Artinya apa? Artinya termasuk orang-orang yang dikecualikan dalam ayat ini, dikarenakan orang-orang yang syahid Badra, yang menyaksikan perang Badar, Hudaybiyah dan semisalnya, termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Hadza tafsir. Tafsir yang kedua, khana bintina azakumullah, pengertian wa'i minkum illa wariduha. Dan tidak ada seorang pun di kalian melainkan pasti akan memasukinya, yakni al-mururu al-sirat. Tamam, al-mururu al-sirat, menyeberangi jembatan yang dipentangkan di atas neraka jahannam. Naam. Hagalah ya, demikian pula khana bintina azakumullah, para sahabatul kiram bertanya kepada Rasulullah SAW, tatkala turun ayat inna tatkala turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat surat Al-A'raf apa ya surat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Surat al-an'am. Tamam, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman maka mereka adalah orang-orang mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanya para sahabat, ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsah, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Tanya demikian kepada Rasulullah, maka beliau menjawab, ayat tersebut bukan seperti yang kamu sangka. Apakah kalian tidak pernah mendengar ucapan hamba yang saleh atau laki-laki yang saleh? Yani siapa Luqman? Luqman, yani hamba yang saleh yang namanya Luqman al-Hakim yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Allah menerangkan inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan ialah kezaliman yang besar. Yani kezaliman di sini maksudnya ialah syirik. Hadza ikhwan, beberapa kejadian di kalangan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang muhim. Dan itu khanafatina azakumullah tidak termasuk larangan, sebab pengertian fasawfa yuhasabu hisaban yasira sangat umum maknanya. Demikian pula wa in minkum illa wariduha al-wurud, di sini juga umum maknanya. Kemudian alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin adh-dhulm, di sini juga umum maknanya. Sehingga perlu ada keterangan lanjutan penjelasan dari Rasulullah SAW tentang makna hisab, tentang masalah makna wurud, tentang masalah al-zulm. Maka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam maknanya masing-masing. Hisab di sini dimaknakan dengan al-'ard. Tamam, al-wurud di sini dikecualikan dengan ayat Allah summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian al-zulm diterangkan maksudnya ialah asyirik. Wa dzafana bidin azakumullah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang disampaikan oleh para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu nadirun jidda, sangat jarang sekali. Jadi itu pun ikhwan fillah jazakumullah, kalaupun mereka bertanya dalam rangka untuk at-tafaqquh fiddin, paham ya, dalam rangka untuk tafaqquh fiddin. Adapun orang-orang yang bertanya yang dilarang dalam Islam, bertanya-tanya dalam rangka untuk ittiba'ul mutasyabih, mengikuti perkara-perkara yang belum jelas, dalam rangka ta'annud, ngeyel, menentang, dan semisalnya, pada muharram dalam Islam, dilarang dalam Islam. Seperti pertanyaannya Bani Israel, ada mayajus, demikian pula bertanya tentang banyak perkara dengan tujuan untuk ittiba'ul mutasyabih, untuk mengikuti ayat tasyabihat, juga demikian termasuk perkara yang dilarang. Masya Allah. Hadis ini pula kana bidina azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya annasu mutafawitun fil hisab. Annas mutafawitun fil hisab. Tamam? Orang-orang itu khana bidina azakumullah berbeda-beda dalam bab hisab. Tamam? Itu pun tergantung amalannya masing-masing. Orang-orang kafir, ikhwan fillah azakumullah, hisab mereka ialah dengan cara mereka ini, dosa-dosa mereka, amal-amalan mereka, nama-nama mereka secara langsung diumumkan ala ru'usil asyhad, diumumkan langsung di atas khalayak ramai semua umat manusia yang ada ketika itu. Tamam? Disebutkan fulan ibnu fulan berbuat demikian demikian demikian demikian, ala la'natullahi 'alal kadzibin, begitu. Yani betul-betul di taubih, dijelekkan, direndahkan, dihinakan, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan semua makhluk yang ada. Ini orang kafir. Cara hisabnya dipanggil ala ru'usil asyhad, dipanggil di depan semua makhluk yang ada. Ini demikian perbuatan kamu, demikian, demikian, demikian, demikian, demikian, kemudian ditaubih dengan laknat dan juga dengan doa-doa kejelekan. Masya Allah. Adapun kaum mukminin khonafidin azakumullah, maka hisabnya mereka ialah ringan, hisaban yasira, yaitu dengan cara al-arf, dipaparkan saja. Kita dalam riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yakhlubih, kesendirian dengan dia. Kemudian bertanya, bukankah engkau dulu berbuat demikian, demikian, demikian, pada waktu ini, ini, ini, tempatnya ini, tempatnya ini, tempatnya ini. Maka dia pun, orang tadi tidak bisa mengelaknya. Mengaku dengan langsung. Sehingga tatkala dia merasa dirinya binasa, Allah mengatakan, dulu aku telah tutup kamu dari dosa tadi, ada yang tahu. Maka sekarang pun saya ampuni kalian semua dari dosa tadi. Masya Allah. Alhamdulillah, azakumullah. Kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum muttaqin, hisabnya sangat mudah sekali dalam bentuk al-ard. Demikian pula yang lainnya, bertingkat-tingkat dan berjenis-jenis model hisabnya sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Allahu musta'an, Allahu musta'an. Soal lafaz hisab di sini dalam i'rab apa kedudukannya? Ah, saya tahu. Dari mana nih? Dari kalimat walakin man nuqishal hisab yahlik. Ada apa? Kenapa kok hisab, Pak? Jadi apa itu? Ini ke akhirat luar. Ma mauqi'uhu min al-i'rab? Soalnya kan man nuqishal hisabu yahlik. Kok hisab, Pak? Gimana? Kok hisab, Pak? Mansub. Masya Allah. Apa salah cepat ini? Ada yang hisab udah? Apa yang ini? Hisab, Pak? Apa? Ada harakatnya? Apa? Hisab, Pak? Semuanya hisab, Pak. Berarti gak salah cetak. Betul, kalau begitu. Aduh, aduh. Maksud saya ini, dari mana? Dari nukis. Maksudnya pertama mana? Kok ada yang kedua? Yang pertamanya mana? Yang pertamanya mana? Ada bilang maful sani, maful yang kedua. Berarti yang pertama, nggak mungkin lo kedua dulu. Ngamuk yang pertama nanti. Awal sah. Nega mau kasih? Ada apa? Ntar, jadi apa sekarang ini? Mafal sani, dari mana? Dari nukis. Mafal awalnya apa? Dari nebel fail. Mana nebel failnya di sini? Bomir. Dinaif al-fa'ilnya ada bomir. Hakala. Kembalinya kepada apa? Ya'udu ila mada? Maksudnya sa'idnya. Kembali kepada man. Allah ifarisika akan apa. Hakala ya. Tamam. Man nubis al-hisaba. Al-hisaba sebagai makhluk tani. Dari kata-kata nubis. Makhluk awalnya. Sudah berubah menjadi dinaif al-fa'il. Sebab dia. Fi'il madhi. Mughayyir shighah. Paham ya? Mughayyir shighah yang berubah sifatnya mabni majhul sehingga apa namanya? Maf'ul awalnya terubah menjadi naib fa'il. Tamam? Dan naib fa'ilnya dhamir mustatir takdiru huwa ya'udu ila man. Naam, wallahu a'lam bis-shawab. Masyaallah. Naam, naktafi lahuna dan insyaallah ta'ala kita teruskan kembali biiznillah pada waktu yang lainnya dengan topik yang lain. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.